إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'im billah. Al-hadith. Jaga Allah, pasti dia menjagamu. Jaga Allah, engkau akan jumpai di hadapanmu. Jika engkau meminta-mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau perlu pertolongan, minta pertolonganlah hanya kepadanya. Sampai akhir hadis. Abdullah ibn Abbas, ketika baginda Rasul alaihi salatu wassalam wafat, palingan umurnya belasan tahun. Ini wafatnya Nabi. Berarti saat diberi ilmu ini kapan? Mungkin di bawah 10 tahun. Sementara ilmu ini luar biasa. Demikianlah pendidikan di zaman Nabi. Akidah. Disuruh mengharap hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Betul-betul merupakan perkara besar yang harus ditanamkan di awal kali. Bahkan sebelum anak-anak kita balig. Belum balig. Karena itu sangat luar biasa. Perkara yang diungkap oleh Luqmanul Hakim. Yang betul-betul menempatkan pemurnian ibadah kepada Allah dan haramnya syirik dalam posisi pertama. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati anak, ya'idhu, di dalamnya terkandung kekuatan rahmah, nasihat yang sangat luar biasa, dilengkapi dengan lafaz yang betul-betul mendalam dari sisi kandungan rahmah yang terdapat di dalamnya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Telah kita jelaskan singkat, menekankan beberapa poin penting tentang ayat ini. Pengajaran Nabi kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini semakin menguatkan bahwa ayat ini adalah ayat yang betul-betul besar bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau memang hidup mengajar umat, mengajar anak, mendidik anak di atas wasiat-wasiat besar ini. Beliau langsung praktekkan kepada orang yang paling dekat, Abdullah bin Abbas, sederajat dengan Nabi dari sisi nasab, ya, sepupu. Tetapi kondisinya seperti anak bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentunya kecintaan Nabi terhadapnya sangat luar biasa. Pantas kalau Nabi memberi yang luar biasa pula. Apa yang luar biasa itu? Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Disuruh dekat kepada Allah, disuruh menjaga aturan-aturan Allah, disuruh idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar, tetapi yang perlu adalah prakteknya. Praktek pun memerlukan pengulangan-pengulangan. Sampai di sana kita akan melihat hikmah demi hikmah dari praktek itu. Sesering ungkap perkara ini, tidak usah terlalu banyak melihat contoh. Lihat sholat kita, itu praktek yang paling hebat yang kita lakukan. Sholat adalah amalan kita yang prakteknya paling hebat. Di antara kita yang sudah didik orang tuanya sejak kecil, sampai sekarang alhamdulillah sholat. Tapi di mana kualitas sholat kita? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana sholat kita sudah bisa mengantar ke situ? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ternyata sholat adalah proses istirahat. Ini dalam suasana jihad Nabi. Berperang. Mengusapkan pikiran, kekuatan, strategi menghadapi musuh. Ternyata Nabi minta istirahat. Dengan apa? Sholat. Coba lihat bagaimana sholat. Ketika sudah mendatangkan hasil, dia adalah ibadah yang cepat mengembalikan kondisi kita. Alihwah rahimakumullah. Ini sholat, kita bisa lihat diri kita bagaimana hasilnya. Terus gimana lagi yang bukan sholat? Ya memang masih perlu kita pelajari. perlu kita geluti lebih dalam kandungan-kandungannya. Terlaksana pun tentunya belum akan langsung mendatangkan hasil. Perlu betul kita ulangi, didik dan terus didik diri kita di atas metode pengajaran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alihwah rahimahumullah. Kita lihat ayat selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas kelemahan, kemudian semakin lemah. Di atas kepayahan, kemudian semakin payah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian ada masa fisal. Diasuh lagi, disusui selama 2 tahun. Apa wasiatnya? Anishkurli wali walidayka, agar supaya manusia itu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah tutup dengan ilmu, ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembali itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dan jika keduanya betul-betul bersungguh-sungguh agar supaya engkau melakukan kesyirikan kepadaku, perbuatan yang tidak akan mungkin ada ilmu engkau di dalamnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Wasahibhuma, dan tetap pergauli keduanya fid dunia, dalam kehidupan dunia ini, ma'rufa, secara ma'ruf, baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan mereka-mereka yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian pasti hanya kepadaku tempat kembalian kalian. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, maka pasti saya akan beritakan kepada kalian apa yang dulunya kalian lakukan. Dua ayat yang seluruhnya berhubungan dengan kedua orang tua. Berarti hal kedua yang harus menjadi prioritas utama dalam mendidik adalah bakti kepada kedua orang tua. Ini materi pendidikan yang mengarah ke sini harus maksimal. Tidak boleh tidak. Allah sampai menempatkannya pada urutan kedua. Dan betapa sering Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi hal ini. Coba lihat dalam surah An-Nisa ayat yang dikenal dengan ayatu huquqil asyarah, ayat 10 hak. Dalam satu ayat Allah menyebutkan 10 hak. Apa hak yang pertama? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Baru wa bidil qurba wal yatama wal masakin, sampai akhir ayat. Sembah Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian langsung disusul, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Betul-betul berbuat baik. Digandingkan ini, ketika Allah menyebutkan 10 hak dalam surah Al-An'am ayat 151 ketika Allah Subhanahu wa taala 52 53, 151 52 151 sampai 153, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat, ternyata wasiat yang pertama, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sampaikan ya Muhammad, mari kemari saya bacakan kepada kalian wasiat Allah kepada kalian. Satu perkara yang wajib kalian tinggalkan, alla tusyriku bihi syai'an, sesuatu yang telah diharamkan Tuhan kalian, jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Menyusul wasiat kedua, terhadap kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini sering betul digandengkan dalam surah Al-Isra, ayat muhkamat yang sangat luar biasa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Bahkan di sini dirinci, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumu uff wala tanhaquhuma, dan seterusnya. Coba lihat penggandengan ini. Jelas sekali jamaah, merupakan hikmah besar kalau seandainya kita sadar ini betul-betul hikmah. Jangan sekali-kali menempatkannya dalam urutan lain. Ini hikmah besar. Ini ilmu yang sangat hebat. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dudukkan perkara bakti kepada kedua orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan. Kalau pendidikan tidak mengarah ke sini, kehancuran akhlak. Apa arti keberhasilan anak? Anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa artinya? Al-ikhwah rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah haknya Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas haknya kedua orang tua? Benar. Terus kenapa Nabi tidak ditempatkan di situ setelah haknya Allah? Iya. Kenapa langsung wasiatnya Luqman pun langsung wa wassaynal insana biwalidayhi? Dalam ayat ani wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian wa bil walidayni ihsana. Mana hak Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya, hak Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah ikut di hak pertama. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga, haknya Nabi sudah ikut di sini. Sebab mustahil ada ibadah kecuali harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak akan bisa kita selamat dari kesyirikan kecuali harus mengambil ilmu apa dan bagaimana syirik itu dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi haknya Nabi harus, ini min bab talazum, harus ikut dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Orang tua dalam kehidupan anak adalah sosok yang sangat menentukan kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan orang tua dalam posisi yang sangat besar. Untuk apa? Supaya anak wajib berbakti kepadanya. Tentunya kita sebagai orang tua harus bisa memposisikan diri memang pantas untuk diserahkan bakti kepadanya. dukung anak kita supaya tertarik berbakti kepada kita. Ini mau ditekankan di sini. Saya banyak-banyak orang tua cara berpikirnya, ini posisi saya luar biasa ini ya. Anak harus berbakti, anak harus berbakti, anak harus berbakti. Bahkan kalau anaknya sudah tahu-tahu ayat, orang tua sampaikan ayat-ayat, kamu berduhaka sama orang tua, coba lihat kedudukan orang tua. Kita harus berpikir lebih jauh. Kita sebagai orang tua, kalau memang tahu besarnya kedudukan kita, posisikanlah diri bahwa kita memang pantas diarahkan bakti padanya. Dukung anak kita supaya bisa memahami posisi kita sebagai posisi hamba Allah yang memang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepadanya. Nampakkan sifat-sifat rahmah kepada mereka. Didik mereka dengan kasih sayang. Doa. Doa orang tua. Luar biasa. Kerahkan segenap lahiriah batiniah kita dalam perkara yang merupakan hak-haknya anak kita. Serahkan kepada anak kita. Nanti anak akan berpikir, oh iya, orang tua saya luar biasa, ibu saya luar biasa, ayah saya luar biasa, ummi saya luar biasa, abi saya luar biasa. Kita yang menarik mereka untuk berbakti. Banyak-banyak orang tua menanti menerima bakti. Tidak mendidik anaknya supaya menjadi orang yang berbakti. Ini orang tua di sekolah, pendidik. Lebih sulit lagi mencari pendidik yang bisa menanamkan supaya anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebab boro-boro supaya anak berbakti kepada kedua orang tua, pendidik sementara memusingi gimana anak ini taat sama tata tertib. Gimana anak didik ini mendengar gurunya, ustadznya, ustadzahnya. Berat jemaah. Al-ikhwah rahimakumullah. Tapi kekuatan doa itu bisa menjadi jalur yang sangat praktis. Kekuatan doa. Selain sikap kita terhadap anak kita, nampakkan bahwa kita dalam mendidik anak betul-betul dengan penuh kasih sayang menginginkan kebaikannya. Harus nampak di hadapan anak kita bahwa kita sebagai orang tua betul-betul menginginkan kebaikan untuk mereka. Jangan yang nampak hanyalah orang tua saya terlalu memaksakan kehendaknya. Jangan yang nampak sama anak, ini abi ummi tidak memberi keluasan untuk kami. Al-ikhwah rahimakumullah. Doa sangat menentukan. Ingat, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Hati setiap anak cucu Adam berada di antara dua jari. Berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah membalikkan ke mana. Kalau doa kita tembus, luar biasa. Karena itu salah satu modal besar orang tua adalah kekuatan doa. Salah satu modal besar pendidik adalah kekuatan doa. pendidik yang di atas hikmah adalah yang memiliki kekuatan doa. Mereka tidak hanya berusaha mendidik, mengerahkan, menasihati dan terus kemudian lupa dalam berdoa, tidak. Kalau kita betul-betul menginginkan kebaikan bagi anak, doakan. Saat kita mendoakan seseorang, itu ungkapannya adalah ungkapan kasih sayang. Itu tidak bisa lari itu. Pasti ke arah kasih sayang. Kalau orang yang lebih besar dari kita, pasti ke arah cinta, pemuliaan kepadanya. Doa ini luar biasa ya. Dia ungkapan kasih sayang. Dia usaha penuh rahmah. Dan dia adalah perkara yang sangat hebat dalam memutus takdir. Dalam artian yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, doa itu berpacu dengan takdir. Siapa yang duluan sampai, maka itu yang jadi. Tapi kalau takdir baik apa takdir buruk, yang duluan maka itu pasti terjadi. Nabi sampai mengungkap hebatnya doa dalam merubah keadaan. Ketika merubah, maka itulah takdir selanjutnya. Sehingga jangan berpikir kalau begitu takdir tidak patin. Takdir sudah jelas. Iya. Takdir miskin. Iya. Ini bisa dirubah dengan takdir selanjutnya. Doa bisa merubah. Saya nasihatkan diri saya dan kepada ikhwah para pendidik, kepada para orang tua, para ummahat, miliki doa. Dekatkan diri kepada Allah dengan doa. Perbanyaklah berdoa dalam mendidik anak, dalam menginginkan kebaikan untuk mereka. Luar biasa juga. Kalau antum mahir di sini, berkembang. Mendoakan sesama saudaranya. Kita doakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu didoakan. Oh, luar biasa keutamaannya. Apalagi mendoakan para ulama. Kita sulit melakukan amalan seperti amalan mereka. Kita sulit melakukan mujahadah seperti mujahadah mereka. Menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan umat. Kemudian mencari jalan keluarnya. Menerapi umat, memperbaiki umat. Berat, luar biasa. Tapi kita bisa mendapat andil kebaikan dari usaha mereka. Dengan mendoakan mereka. Pernah terfikir? Pernah terfikir metode ini? Ini metode luar biasa ini. Ini metode dalam berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Saya susahnya belajar ini. Belajar ilmu nahwu, guru saya sudah 10. Setiap guru sudah tamat pelajarannya. Gurunya yang tamat pelajarannya. Semurid tidak pernah tamat-tamat pelajaran. Tapi dengan doa kita bisa terlibat di dalamnya. Doakan mereka, ya Allah, beri ilmu, perhebat ilmunya guru saya, ya Allah, berkati dia. Dengan sebab doa kita, Allah memberinya. Maka apa? Segala kebaikan akibat dari ilmu itu mengalir juga ke kita. Doa kita. Saya lihat, kalau antum punya orang-orang yang antum doakan khusus banyak, pernah berpikir ke situ? Jarang diantara kita melakukan langkah itu. Tapi pernah kita dengar kisah bagaimana Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i? Ya? Bagaimana hebatnya Imam Ahmad, sang murid ini, yang sudah menjadi ulama yang luar biasa hebatnya pula, mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Kenapa? Ini termasuk, ini metode ini diterapkan. Bukan hanya sekedar wujud penghormatan, kasih sayang. Oh, ada yang lebih hebat lagi dari itu. Kita menginginkan kebaikan besar di akhirat melalui efek hasil dari doa. Kita termasuk sebab. Al-ikhwah rahimakumullah. Siapa seluruh ahli sunnah mendoakan ulama'nya dengan jujur, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih, ikhlas betul kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka baik, bertambah ilmunya, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ya Allah, ya Allah, jujur betul memintanya. Luar biasa jamaah. Ilmu mereka, usaha mereka, amalan mereka masuk kepada kita juga. Dan jangan sepelekan usaha mereka, usaha besar. Kita tidak bisa melakukan. Tapi amalan yang semisal usaha itu berimbas kepada kita. Akibat dari doa. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba lihat, ini cara praktis, luar biasa. Tapi mulai dulu dari orang yang paling kita cintai. Anak kita. Anak diri kita. Mulai. Semakin banyak permasalahan, semakin tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat permasalahan, gunakan doa yang semakin hebat pula. Pakai al-ismul a'zam. Allah, Allahumma as'aluka bi anna lakal hamd. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Kemudian minta. Berhebat lagi dengan menggunakan doa ini dalam kondisi-kondisi hebat. Misalnya kondisi dalam musafir. Apalagi kalau perjalanannya pergi haji. Berada di tempat-tempat hebat di sana. Tempat-tempat mustajab. Kemudian menyatu lagi dengan kondisi. Kondisi saat berpuasa. Saat-saat berbuka. Menyatu lagi dengan kondisi. Kondisi-kondisi. Jumat sore misalnya. Doa mustajab antara asar dan maghrib. Kondisi antara azan dan qomat. Doa mustajab. Sepertiga malam terakhir doa mustajab. Saat sujud. Doa mustajab. Sebelum kita salam, di saat sholat, doa mustajab. Iya. Kumpul semua kondisi itu. Ditambah lagi dengan kondisi akidah, kondisi iman. Kekuatannya ada pada abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidambi. Di situ ada kekuatan. Kita ungkap sedikit di pertemuan subuh di Masjid Ambuah. Ini dua ini kondisi. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang mampu mengkondisikan diri di atas dua keadaan ini, di saat berdoa, pasti diterima. Karena itu doa-doa hebat. Lihat, sayyidul istighfar. Kenapa jadi sayyidnya istighfar? Kenapa jadi pemimpinannya, pimpinan istighfar? Yang kata Nabi, siapa yang mengucapkannya di waktu subuh, yakin terhadap kandungannya. Kalau ditakdirkan meninggal sebelum masuk malam, maka dijamin masuk surga. Kalau diucapkan di waktu sore dan ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Yakin terhadap. Ini dua ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Kondisi hamba yang betul-betul yakin dan tidak pernah ragu akan kebaikan demi kebaikan Allah. dia tidak pernah melihat setetes, setitik nikmat pun kecuali hanya disandarkan kepada Allah. Allah yang memberi. Semata hanya Allah. Dia tidak pernah melihat dirinya dalam melihat nikmat. Tetapi sebaliknya, ketika melihat kesalahan dirinya yang dia lihat. Wa abu'u bidambi, saya akui ya Allah kesalahanku. Dia sadari, tidak dia sadari, pasti salahnya. Sebab itulah manusia yang tercipta zaluman jahula, zalim dan bodoh. Sumber kesalahan memang diri kita. Ini kehebatan dalam ma'rifatun nafs, dalam mengenal diri. Semakin belajar kita, harus semakin mengenal siapa diri kita. Dan kalau benar cara pengenalan kita, maka pasti akan semakin banyak aib, cacat, kekurangannya akan kita lihat. Kondisikan diri sih. Semakin berat dalam mendidik anak. Memang banyak kesalahan saya ya Allah. Ungkap itu. Akui kesalahannya. Dan bersamaan dengan itu harus akui. Apa yang Allah takdirkan kepada kita dalam mendidik anak kita misalnya nakal atau begini dan begitu. Jangan kembalikan. Ya Allah. Ya. Kamu juga salah sebenarnya Allah ini. Kenapa tak la ilaha illallah ini buruk sangka. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita. Kalau bisa, betul-betul tidak ada. Yang ada hanyalah kebaikan bagi Allah. Kebaikan, kebaikan. Takdir Allah pasti baik. Bagi Allah untuk kebesaran, kemuliaannya. Tidak ada betul untuk Allah kecuali hanya kebaikan, pembesaran, pemuliaan, pengagungan. Kemudian di saat itu dia sadari kesalahan, kesalahannya. Kemudian langsung dia munculkan Sayyidul Isti, apa? Doa Al-Ismul A'adham itu. Dia minta, dia sisipkan salawat. Sebab salawat sangat hebat dalam mengantar doa supaya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah kondisi-kondisi ini mengantar pada kehebatan doa. Kita harus miliki itu. Kalau ingin menjadi orang tua yang baik. Kalau kita menginginkan anak yang soleh jamaah, harus mengerahkan segenap kemampuan. Banyak-banyak kita kesadarannya sudah bagus, sadar pendidikan anak ini lebih bagus di pondok pesantren daripada sekolah umum. Wah, bagus, sudah mending kesadarannya. Tetapi kesadaran ini masih rendah. Sebab apa? Banyak-banyak bawa masuk berapa biayanya? Berapapun. Ini bagus. Ini mending sudah. Berapapun. Tetapi berapapun yang dikeluarkan selama kesadarannya seperti orang yang datang menyerahkan, kerahkan seluruh uang kemudian pergi seperti orang yang lepas. Ini belum menjadi pendidik yang sebenarnya. Belum menjadi orang tua. Ingat posisi kita. Ustadz-ustadz di pondok pesantren hanya pembantu kita. Kita yang menjadi kita yang harus menjadi pelaku utama dalam pendidikan anak. Karena itu Nabi, lihat di awal pembahasan, ketika Nabi menjelaskan berubahnya fitrah, siapa yang paling bertanggung jawab? Yang Nabi sebutkan, fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah. Yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Yumajjisani. Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, menjadikan Nasara, atau menjadikan Majusi. Padahal banyaknya sebab. Kenapa kedua orang tuanya menjadi prioritas di sini? Kenapa kedua orang tuanya disebut? Sebab mereka yang paling bertanggung jawab. Karena itu, kita bawa mereka di atas ikatan. Kita tinggalkan mereka dan tetap harus ada ikatan dengan mereka. Bagaimana ikatan dengan mereka? Mungkin telepon ustadznya gimana perkembangan anak ustaz. Ustadznya akan senang sebab ustadz dalam mendidik di pondok itu sangat perlu dibantu oleh orang tua. Sangat perlu jamaah. Kita banyak pengalaman dalam mendirik pondok di Makassar. Sebagian orang tua jenisnya seperti ini. Sudah sulit dihubungi. Begitu datang menjemput anak, di luar saja. Sudah naik motor, tancap gas. Sulit kan untuk melakukan komunikasi. Ketika kembali ke rumah, di mana hafalan anak supaya terjaga? Suasana di rumah yang sangat menentukan. Tetap harus ada ikatan. Di antara ikatan apa? Tadi itu ikatan doa. Kita lepas mereka, kita berjalan keluar di atas tanggung jawab. Kita berjalan keluar di atas doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini namanya di atas rahmah, di atas hikmah. Jadi pendidik yang sebenarnya, ahli sunnah wal jamaah, harus betul-betul di atas sunnah. Apalagi sunnah dalam pendidikan ini. Alihwah rahimakumullah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Kami telah wasiatkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya. Lihat wasiatnya kepada kedua orang tuanya. Langsung disusul dengan apa? Menyebutkan satu kondisi orang tua. Ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Di atas kesusahan yang terus bertambah. Di atas kepayahan yang terus bertambah. Di atas kondisi berat yang terus bertambah. Ini proses dalam kandungan. Ini berat, ikhwah. Ini cara pemaparan ilmu melalui hikmah ini. Iya. Untuk mengingat bakti orang tua, itu ilmunya sangat banyak. Yang bisa menggerakkan kita untuk berbakti kepada orang tua, terlalu banyak pendorongnya. Tapi Allah memilih yang paling luar biasa hebat sentuhannya. Cara seperti ini hikmah. Jadi hikmah itu sampai dalam tahap. Iya. Kita sudah tahu hikmah global. Memerintah, melarang, harus disertai dengan ilmu. Ilmu yang memahamkan, harusnya ini dilakukan perintah. Ilmu yang memahamkan, memang berbahaya larangan itu. Iya. Ini global. Yang lebih dalam lagi, coba lihat ini. Ayat selanjutnya. Allah betul-betul memahamkan kepada kita hikmah yang teramat dalam. Ternyata dalam memberi ilmu, akan perkara itu, maka hikmah yang lebih dalam adalah pilih yang paling tepat. Jangan semuanya langsung dikeluarkan. Akhirnya apa? Lepas semuanya. Sebab terlalu banyak. Terlalu banyak. Akhirnya bingung yang mana yang tinggal ini. Pilih satu. Tepat. Mengenai. Sudah. Tujuan kita sudah tercapai. Itu hikmah. Jadi seperti orang yang betul-betul ahli. Kalau ini saya tahu sedikit dari peragaan-peragaan ikhwah-ikhwah, sebagian ikhwah di Makassar. Kalau ya orang yang ahli dalam bela diri, yang sudah ahli betul, yang menguasai puluhan jurus, iya, ketika menghadapi musuh, itu tidak semua jurusnya satu persatu keluar. Yang keluar hanya yang diperlukan. Dia mempertimbangkan tenaga gerakan, iya, tetapi gerakannya tepat, membuat musuh? Beda dengan orang yang baru belajar. Luar biasa. Iya, berhamburan itu. Iya, belum lagi suaranya. Iya, belum lagi teriakannya. Iya. Keluar semua tekniknya. Terutama teknik teriakan mempertakuti musuh. Iya. Belum sampai pukulannya, suaranya sudah menggegar. Seperti itu. Tapi orang yang di atas hikmah, coba lihat ini. Ini pelajaran luar biasa ya kuat. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada kita yang menarik kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan mengingatkan satu kondisi. Hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin. Coba kita ingat itu. Kita pernah berada dalam kandungan. Ibu kita merasakan kepayahan yang terus bertambah. Kesusahan yang terus bertambah. Berat yang semakin berat. Sadari jemaah, kita pernah berada dalam proses itu. Menjadi beban ibu kita. Ini proses tidak disebutkan ini. Bagaimana beratnya? Wahnan ala wahnin saja. Kalimatnya singkat, tetapi mampu menggambarkan kondisi selama 9 bulan lebih itu. Berat, luar biasa. Belum lagi makannya gimana? Kesehatannya? Kepayah, semakin bertambah berat. Kalau kita ingin coba-coba, dosalah dulu ditambah beratnya. Iya. Coba gantungkan di perut kita beban 1 kilo saja dulu. Terus, iya. Berat. Tapi ini bertambah ya, bukan 1 kilo. Terus bertambah. Iya. Dan beban kita ini bisa kita lepas. Tetapi yang ini dimanapun harus ada. Dan proses bertambah ini jamaah, bertambah ini yang mengakibatkan semakin terbabadinya orang tua kita, ternyata adalah proses yang harus ditempuh oleh orang tua untuk membesarkan kita. Kitanya sendiri justru semakin baik. Ibu semakin. Kebaikan yang kita peroleh, jasad bertambah, perkembangan tubuh kita bertambah. Itu ternyata melalui proses orang tua. Ibu kita yang makan, minum. Untuk apa? Untuk supaya kita merasakan kenikmatan yang terus bertambah. Sementara efeknya justru ibu semakin berat. Ini kondisi kalau kita ingat. Tidak ada kecuali, ya Allah, selamatkan ibuku ya Allah. Tidak akan melahirkan kecuali hanya akan melahirkan doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti kondisi itu yang lahir. Ini hikmah itu. Kita dituntun untuk memahamkan anak didik kita berbakti kepada kedua orang tua, maka seorang pendidik harus menguasai ilmu-ilmu yang bisa tepat sesuai dengan keadaan anak didik. Bahasakan sesuai dengan kondisi mereka. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian menyebutkan kondisi kedua, wa fisaluhu fi amain. Fisal, setelah lahirnya luar biasa. Perjuangan hidup dan mati. Dan betapa banyak ibu meninggal saat itu. Berapa ibu yang sudah meninggal saat itu? Perjuangan hidup dan mati. Untung kita tidak melahirkan. Lihat kedokteran sekarang, canggihnya sudah. Punya obat anti sakit yang paling luar biasa. Iya. Tak bisa menghilangkan rasa sakit itu. Sesar, sesar. Operasi sesar. Tetap harus merasakan sakit. Baru bisa operasi. Dokter tidak akan melakukan pembedahan. Misalnya ada yang tidak mau, tidak tanggung, tidak kuat merasakan sakit puncak pun. Tetap dia harus merasakan sakit. Baru bisa dilakukan. Proses operasi sesar. Tidak ada. Kecuali harus merasakan. Supaya apa? Menjadi ilmu besar bagi setiap anak. Akan kewajiban besar ini. Yang Allah nyatakan sebagai wasiat besar. Bakti kepada kedua orang tua. Sangat pantas jamaah. Program pendidikan. Menjadikan. Tertanamnya ilmu ini. Sebagai perkara yang menjadi prioritas utama-utama. Setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakti kepada kedua orang tua. Kalau perlu materi. Berhitungnya pun berhubungan dengan itu. Si Ahmad mendapatkan hadiah dari ibunya. Nanti anak baca, oh iya, saya juga benar itu. Pernah saya dapat hadiah dari ibu. Teringat dia, diingatkan terus. Disinilah penggunaan akal. Jadi kalau jalur-jalur materinya sudah jelas, ya di situ ahli pendidikan mengolahnya. Tinggal diolah. Gimana membuatkan materi sejalan dengan itu. Bahasa Indonesianya mengarah ke situ. Iya, pendidikan diarahkan. Ini poin-poin materinya. Fi amain dalam 2 tahun. Fisal dalam 2 tahun di sini diambil dalil bahwa masa menyusui 2 tahun. Iya. Baik. Apa wasiat itu? Anishkur li wali wali daita. Supaya bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua engkau. Coba lihat ketika Allah menyebutkan wasiat itu. Allah menyebutkan yang pertama bersyukur kepadaku. Dan kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Di sini pelajaran yang teramat mendalam. Dalam memaknai syukur. Kehebatan rahmat orang tua kepada kita. Tidak ada yang bisa menutup mata di hadapannya. Jelas sekali. Tetapi bersamaan dengan itu. Sehebat apapun. Tetap harus kita pahami. Semua itu datang dari Allah. Dialah yang pertama. Yang harus kita syukuri. Bersyukur kepadaku. Baru kemudian kepada kedua orang tua. Ini sekaligus apa? Pendahuluan. Untuk memasuki ayat selanjutnya. Ketika terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan. Haknya Allah dan haknya kedua orang tua. Alikhwah rahimakumullah. Di sini terdapat kekeliruan yang sangat banyak. Sebagian manusia sudah menyadari besarnya kedudukan orang tua. Sehingga apa? Program, materi. Supaya apa? Berbakti kepada orang tua itu luar biasa, hebat, luar biasa. Tetapi lalai. Hak orang tua tetap ada batasnya. Ada yang melewatkannya sama dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini yang betul-betul harus dipahami. Ada hak yang lebih besar. Kita lihat lebih jauh perkara itu. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ketiga ini. Ilayyal masir. Hanya kepadaku tempat kembali. Kalimat ini datang dalam pemaparan wasiat. Kami telah wasiatkan kepada manusia sehubungan dengan kedua orang tuanya. Apa wasiatnya? 2. Bersyukur kepada Allah. Kemudian kepada kedua orang tuanya. Terus. Apa ilmu yang mendukung mengarah ke sana? 2 ilmu yang langsung berhubungan dengan orang tua. Terorang tua. Kemudian 1 ilmu yang berhubungan dengan akhirat. langsung kepada Allah. Ilayyal masir, hanya kepadaku, hanya kepadaku kalian akan kembali. Karena itulah keimanan terhadap hari akhirat ini adalah kekuatan para pendidik. Tidak akan pernah kita menjadi pendidik yang benar kecuali harus betul-betul yakin akan pastinya hari akhirat. Sebab inilah kekuatan nasihat kita. Kita ingin menasihati harus di atas keimanan terhadap hari akhirat, agar supaya lontar-lontar nasihat kita mengantar untuk beriman kepada hari akhirat. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat lebih jauh lagi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika keduanya jahadat, bersungguh-sungguh. Ini posisi apa ini? Jahadat. Posisi melakukan usaha yang betul-betul maksimal sudah. Jadi orang tua bukan hanya sekedar menganjurkan. Tidak apa-apa, kamu lakukan itu. Tidak. Ini dalam posisi betul-betul keduanya sangat menginginkan dan mengerahkan segenap kemampuannya supaya kita melakukan kesyirikan. Kata Allah, syirik itu ma laisa laka bihi ilm, perbuatan yang betul-betul tidak ada ilmu padanya. Dalam kondisi seperti ini, apa perintah Allah? Apa wasiat yang besar ini? Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Padahal sudah syirik ini. Keduanya sudah betul-betul menginginkan secara hebat anaknya melakukan kesyirikan. Ternyata larangannya Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Allah tidak bilang durhakailah keduanya. Paham? Hanya dikatakan jangan taati. Paham ya? Jangan taati. Apanya ya? Ajakan syirik? Syiriknya. Sebesar ini. Hati-hati, ada yang gulu di sini. Diajak orang tuanya syirik. Akhirnya apa? Oh, semuanya. Tidak ada betul ketaatan sama orang tuanya. Salah. Keluar dari wasiat ini. Mau lebih jelas? Lanjutkan kalimatnya. Wasahibahuma, pergauli keduanya. Fid dunia, dalam kehidupan dunia ini, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Kata ma'ruf juga kembali kepada apa? Kembali kepada urf, kondisi masyarakat. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas sekali memberi ilmu kepada kita. Satu, hebatnya kedudukan hak Allah subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun juga kalau dalam rangka maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi maksiat terbesar ini kesyirik. Kesyirikan tidak boleh taat, tidak boleh taat, tidak boleh taat. Tetapi ingat, dalam perkara itu bakti tetap wajib. Bakti dalam perkara yang lain tetap wajib terhadap kedua orang tua. Fit dunia, perhatikan kalimat fit dunia. Berarti apa? Selama hidup di muka bumi. Karena itu jelas, tidak gugur kewajiban bakti. Walaupun orang tua kita adalah orang musyrik, orang kafir, tetap wajib berbakti. Ini hikmah besar. Tapi kalau suruh syirik, tidak boleh taat. Ini disebutkan dalam peristiwa ini, ayat ini, kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bersama ibunya. Beliau Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Tidak sembarang manusia ini. Lihat kisahnya, singkatnya. Iya, beliau Islam, tapi ibunya enggak mau. Kamu tinggalkan agamamu. Kalau tidak, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum. Betul, dilakukan. Tidak mau makan. Hari pertama dilewati. Tetap tidak mau makan, tidak mau minum. Kedua, hari ketiga, saat, ya mungkin, kasihan ini, lihat, nilai rahmah sama ibunya. Kasihan sama ibunya. Ibunya sudah melakukan pemberontakan seperti itu, tetap dia jaga, dia rawat ibunya. tapi mentaati perintah ibunya tetap tidak boleh. Tetapi kasih sayang sama ibu, bakti tetap berlanjut. Puncak baktinya saat, puncak kasih sayangnya saat, bagaimana wujudnya? Ternyata wujudnya adalah pernyataan, wahai ibuku, seandainya engkau mempunyai jiwa sekian, disebutkan jumlah, kemudian keluar satu persatu, demi Allah saya tidak akan tinggalkan agama ini. Dengan kalimat lembut tapi tegas, kalimatnya jelas, mengakar. Ibunya langsung rontok. Tidak bisa, harus makan. Alihwah rahimahumullah. Ini kondisi yang harus betul-betul kita pahami. Ini kondisi perkenyahan. Bukan gulu, bukan penyebelih, bukan penyebelihan. Ada orang kalau ibunya sudah seperti ini, gulu, bahkan mungkin meninggalkan rumah. Iya. Sementara dia anak satu-satunya yang perlu merawat ibunya. Tidak pantas, jemaah. Al-ikhwah rahimakumullah. Wattabi' sabila man anaba ilayhi. Ikuti. Setelah perkara orang tua ini langsung disisipkan dalam ayat ini, wattabi', pergauli keduanya dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia. Wattabi', ikuti. Sabila man anaba ilayhi. Jalannya orang yang anaba ilayya. Anaba melakukan proses inabah. Dan ini kerjaan hati. Ini termasuk ibadah khusus yang lebih khusus daripada taubat. Walaupun maknanya mirip. Taubat artinya kembali. Anabah, inabah juga bermakna raja'ah, kembali. Hanya inabah, kembali yang lebih dalam. Dan sekaligus lebih luas dalam tinjauan lainnya. Kalau taubat, astagfirullah, tak mau melakukannya lagi, meninggalkannya. Tapi inabah lebih dalam dari itu. Dia lakukan proses taubat dan sekaligus dia ganti amalan jelek itu dengan amalan yang baik. Kalau sebelumnya amalan dusta, maka dia susur dengan amalan jujur. Kalau sebelumnya dengan amalan kezaliman, maka dia susul dengan amalan keadilan. Ini nih, inabah. Wattabi' sabila man anaba ilayhi. Ikuti jalannya orang-orang yang inabah, kembali kepadaku. Perintah ini bergandengan dengan apa? Proses ketika orang tua mengajak melakukan kesyirikan. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Terus apa yang dilakukan? Pergauli keduanya dengan cara yang baik. Langsung disusul dengan ikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Berarti ini jalan ini, jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makna yang sangat dalam di situ. Makna orang yang kembali ini berhubungan dengan apa? Taubat. Berhubungan dengan kesalahan. Orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang tahu dirinya salah. Makanya dia kembali. Sekarang kita diperhadapkan dengan orang yang bersalah, orang tua. Orang tua bersalah. Memaksa kita melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Jangan taati keduanya. Tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Di sini kita mendapatkan ilmu yang sangat mendalam. Bahwa untuk melakukan proses ini, kita harus berada dalam kondisi hati yang munib. menghadapi kesalahan orang, cara yang terbaik adalah ikuti sabila man anaba ilayya. Itu cara yang sangat lembut, luar biasa. Hei, siapa pun orang tua ya, coba seandainya sikap-sikap terhadap kesalahan ustadz ini, ustadz itu, sahabat ini, sahabat ini, salafi yang satu, atau kaum muslimin lain berada di atas sifat ini, kita tidak mau mengikuti, tapi tetap ada haknya mereka yang lain yang kita perlu penuhi. Iya, yeah. Ini ditempuh dengan cara mengikuti jalannya orang-orang yang kembali, jalannya orang-orang yang sadar, dia pun pasti penuh kesalahan, dia pun pasti penuh cacat. Sehingga dia melihat, ini cacat, ini orang cacat, ilmunya mampu melihat, ini adalah cacat, ini adalah kesalahan. Tapi dia sadari dirinya, saya pun tidak lepas dari cacat. Akhirnya apa? Kekuatan dia untuk menghindar dari cacat itu berimbang, menutup ketakaburan. Paham ya? Dia punya ilmu yang menutup ketakaburan saat melihat cacat orang lain. Sehingga yang lahir adalah kekuatan terapi yang lebih hebat. Mungkin yang muncul kasih sayang. Seperti warid dalam doa, kalau kamu melihat orang yang terkena musibah, cacat, apa yang kamu bilang? Doa, ya Allah, semoga saya tidak kena. Iya. Semoga saya tidak tertimpa bencana itu. Alihwa rahimakumullah. Ini luar biasa. Wattabi' sabila man anaba ilai. Digandengkan dengan falatuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rifah. Falatuti'huma. Jangan. Tapi, ya. Ada larangan. Kemudian ada perintah. Tetap pergauli. Berarti apa? Tidak boleh melakukan itu. Kemudian tetap penuhi haknya. Tetap ada haknya. Dan proses ini ditempuh dengan mengikuti jalannya man anaba ilallah. Jalan inabah, jalannya orang-orang yang kembali betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu manfaatnya saya sebutkan tadi, menutup ketakaburan ketika melihat kesalahan. Ada hadis dalam kitab Tauhid, lihat orang yang dua orang bersahabat di dunia. Iya, dua orang bersahabat di dunia. Di akhir-akhir pembahasan kitab Tauhid tentang larangan bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, iya, bahwa kamu tidak akan diampuni. Dua orang bersahabat di dunia, satu ahli ibadah, yang kedua pelaku dosa, tapi teman. Pelaku dosa jelas, jelas dosanya, tidak diperselisihkan dosanya, jelas dosanya. Iya, ahli ibadah melihat, ditegur, jangan kamu lakukan. Iya. Aksir atau amsik, tahan, jangan lakukan. Tapi temannya, ya namanya syahwat. Iya. Lakukan lagi, dilihat lagi, ditegur lagi. Lakukan lagi, iya, ditegur lagi. Lihat ini proses orang melihat kesalahan. Kesalahan dilihat, ditegur, bagus, baik. Tapi hati-hati lewat batas. Akhirnya keluar ucapan yang tidak pantas dari si penegur. Bersumpah. Suatu hari betul-betul marah, dia tidak tahan. Akhirnya keluar kalimat, demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Demi Allah. Dan kalimat selanjutnya, dia gunakan nama Allah. Coba lihat. Dia menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi hukum. Hukum dari dia. Ini melihat kemungkaran lewat batas. Keluar kalimat yang tidak pantas. Ini bisa ditekan. Kalau orang, wattabi ini diikuti. Wattabi sabila man anaba ilayya. Saat kita menegur, melihat diri. Apalagi kalau yang kita tegur itu kesalahan yang kita pernah terjatuh di dalamnya. Harusnya lebih pandai kita, sebab kita pernah terjatuh. Harusnya lebih kasihan. Iya. Kasihan, oh betul. Memang perlu proses ini. Saya pernah seperti itu. Iya. Kalau saya tegur begini, tidak tahu gimana saya kalau saya ditipukan juga dunia. Mungkin persis akan dia akan jangan boro-boro mau mendengarkan nasihat kita. Mungkin menolak. Sebab cara kita dalam menegur tidak mengikuti sabila man anaba ilayya. Lihat ikhwah. Sebagian ulama mengambil hadith itu. Lanjut hadithnya. Gimana akhirnya? Keduanya Allah wafatkan. Di akhirat gimana? Justru yang menegur dimasukkan ke dalam neraka. Yang ditegur masuk surga. Lihat jamaah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Sebab ini dosa. Orangnya mengatakan apa? Biarkan antara saya dengan Allah. Berarti apa? Sudah ada kesadaran. Ini dosa. Dia tahu dirinya dosa. Berarti apa? Ada kemungkinan. Tunggulah suatu saat. Iya. Dia akan menyadari. Sabar. Iya. Tetapi orang ini kenapa masuk neraka? Dia tidak tahan dalam menegur. Lewat batas. Keluar. Qaul alallah bila ilm. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang merupakan penyakit yang lebih mengerikan dari kesyirikan. Ini penyakit lebih mengerikan dari kesyirikan. Hukum. Hati-hati. Menggunakan hukum. Dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tidak ada ilmu di dalamnya. Sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari syirik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian ayat ini ditutup dengan tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah, hanya kepadaku kalian akan kembali, maka saya akan beritakan kepada kalian apapun yang dulunya kalian lakukan. Sama dengan ayat sebelumnya, ilayyal masir. Sama? Ilayyal masir. Kembali mengingatkan kepada kita bahwa perkara hari akhir dan bahwa kita pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah modal besar untuk hidup, modal besar sebagai pendidik, modal besar mau menjadi orang tua yang baik, modal besar menjadi pengajar, pengasuh. Keimanan terhadap hari akhirat harus terus menerus dalam hidup kita. Apalagi saat-saat mau mengajar, ingat, saat-saat akan mengajar, kita ingin menyampaikan ilmu. Ilmu yang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba keimanan terhadap hari akhirat muncul di saat kita mengajar. Itu akan luar biasa itu sentuhannya. Pengaruhnya akan sangat hebat. Ini yang diperlukan. Pendidik betul-betul dituntun dalam wasiat Luqmanul Hakim ini. Untuk mengokohkan dan terus mengokohkan keimanannya terhadap hari akhirat. Sedikit tentang luar biasanya keimanan ini telah kita ungkap dalam pertemuan singkat kemarin di Masjid Al-Iqtisam. Hanya saya ingatkan, ilmu pertama yang Allah beri kepada kita dalam suratul Baqarah adalah ilmu tentang orang-orang bertakwa. Orang yang Allah nyatakan ulaika ala hudan min rabbihim, mereka lah orang-orang yang betul-betul di atas hidayah hebat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang betul-betul beruntung selamat. Ternyata sifat utama mereka ini ada, ini sifat yang paling dominan ada pada sifat terakhir. Wabil akhirati hum yukinu. Sifat-sifat yang lainnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Perkara ghaib itu apa? Hari akhirat. Kenapa diulang lagi di sini? Wabil akhirati hum yukinu. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua ibadah ini tidak akan bisa tegak secara hebat kecuali dengan keimanan terhadap akhirat. Demikian pula Walladzina yu'minuna bima unzila ilaikum wama unzila min qablik, yang merupakan inti kandungan ajaran Nabi dan Nabi sebelumnya, keimanan terhadap hari akhirat bersamaan dengan jelasnya keimanan terhadap hari akhirat pada sifat-sifat yang pertama sampai kelima, ternyata Allah ulang lagi, wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa? Kita bisa melihat salah satu kehebatannya di sini. Sebab ini yang menjadi inti hikmah Luqmanul Hakim. Saya sudah singgung kemarin, kekuatan hikmah Luqmanul Hakim itu berada pada ilmu dia adalah ilmu yang teryakini, ilmu yang teramalkan, ilmu yang betul-betul dia rasakan manfaatnya, besarnya, faedahnya. Kemudian lahirlah keinginan supaya manfaat besar ini dirasakan pula oleh yang lainnya. Ini proses hikmah namanya. Dia ingin orang lain merasakannya. Apa yang dia telah rasakan? Ini hakim. Karena itu, kita ingin mendidik anak kita kokoh di atas keimanan terhadap hari akhirat. Didiklah diri kita dulu di atas keimanan itu. Hidupkan terus keimanan terhadap hari akhirat dalam setiap langkah-langkah kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Setelah uraian beberapa ayat ini, menyusul lagi kalimat yang sangat luar biasa. Ya bunai. Apa makna ya bunaya? Kita sudah ungkap singkat. Tasghir dari anak, bani, bunaya. Kalimat wahai anakku itu sudah penuh rahmat. Ketika kita tasghir, berarti apa? Kita inginkan rahmat khusus yang lebih dalam lagi. Kalimat ini sulit diterjemah. Kalaupun kita ingin dekatkan terjemahannya, memerlukan banyak kalimat. Wahai anakku, wahai yang saya betul-betul sayangi, yang hatiku betul-betul menginginkan kebaikannya, wahai mereka-mereka yang betul-betul saya cintai, wahai darah dagingku, wahai mereka-mereka yang saya inginkan kebaikannya, walaupun saya telah masuk ke lianlah. Itu ungkapan-ungkapannya. Ya bunayya. Diulang kalimat ya bunayya. Sebab apa? Ingin masuk lagi ke dalam pemaparan ilmu. Ini mirip dengan kalau di ceramah-ceramah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Iya. Supaya seolah-olah kita ditambih baru lagi nih. Lihat ilmu selanjutnya, ini ilmu luar biasa. Kalau kita bisa memahamkan anak didik kita di atas ilmu ini, luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku, innaha sungguh, in taku mitqala habbatin min khardal, jika ada sebutir dari khardal, sesuatu yang tidak mendapat perhatian, tidak mempunyai nilai, itu pun sebutir kecil. Fatakum fi sahrah, kemudian dia berada dalam sahrah, dalam batu keras, sesuatu yang kecil tidak bermanfaat ini ada di dalam. Au fis samawat, atau di langit-langit. Au fil ard, atau berada di dalam bumi. Ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkannya. Kemudian ditutup dengan kalimat innallaha latifun khabir, sungguh Allah maha lembut lagi maha mengetahui rincian segala sesuatu. Alikhwah rahimahumullah. Ayat ini memberi ilmu akan luar biasanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut lagi maha mengetahui dalam mendatangkan segala perkara. Mirip dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti datang. Pasti datang. Lihat penggambarannya. Lihat metode pemaparan ilmu ini. Ini metode tamtsil, perumpamaan. Diperumpamakan seperti biji. Coba lihat biji, ikhwan. Biji, satu biji. Keberadaannya sebagai biji apa itu? Dan orang tidak akan memberi perhatian kepadanya. Ini biji min khardal lagi. Dari sesuatu yang betul-betul rendah. Tidak mempunyai nilai. Kemudian bersamaan dengan itu, walaupun dia berada di dalam batu, tidak akan bisa lepas dari Allah. Kalau begitu jamaah, mungkin ada amalan yang kita anggap sepele, terlupakan. Tapi yakinlah kalau kita paham ayat ini, pasti akan didatangkan pula. Ya, lihat penekanannya itu. Jelas ya? Amalan yang kita anggap sepele, kecil, biasa, mungkin jadi permainan kita, atau sesuatu sudah terlupa. Harus kita yakini. Tidak dilepas dari Al-Latif, Al-Khabir. Pasti datang. Ini ilmu tentang hari akhirat. Tetapi langsung apa? Langsung mengambil, memaparkan keyakinan untuk mempersiapkan diri terhadap hari akhirat. Ini luar biasa. Ini kalimat mengajar yakin akan hari akhirat. Mengajar akan dahsyatnya hari akhirat. Mengajar akan adanya hari pembalasan. Mengajar akan adanya hisab. Mengajar akan adanya surga dan neraka. Mengajar banyak sekali ilmunya. Dengan lafaz singkat dan kita cukup disuruh meyakini akan kekuasaan Allah ini. Coba ajarkan bahwa Allah maha mampu mendatangkan seluruhnya. Luar biasa jamaah. Kalau kita bisa mendidik diri kita, kemudian anak-anak kita, untuk memahami nilai sebuah amalan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akha biwajhin taliq. Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, jangan sekali-sekali kamu menyepelekan dari yang ma'ruf sedikit pun juga. Jangan. Walaupun sekedar bertemu dengan saudara dengan mukanya tersenyum. Santai sekali, biasa kan? Sudah menjadi tabiat. Sudah menjadi kebiasaan. Sudah memasyarakat. Ketemu, alhamdulillah, assalamualaikum. Ketemu, tersenyum. Kita anggap tidak ada. Jangan sepelekan perkara itu. Di hari akhirat jamaah, perkara yang kita anggap sepele ini akan menjadi sesuatu yang lebih hebat daripada dunia beserta segala isinya. Di hari akhirat. kebaikan di hari akhirat itu akan betul-betul menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sekecil apapun kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebaliknya, sekecil apapun dosa itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan akhirat kita. Ini arah pendidikan. Ingat, wasiat Luqman, mau'izah Luqman kepada anaknya. Kalau begitu, orang tua kepada anak harus seperti ini. Guru kepada murid, pendidik kepada anak didik harus bisa memahamkan perkara ini. Memahamkan innallaha latifun khabir. Sungguh Allah maha lembut, lagi khabir, lagi maha mengetahui. Ini luar biasa penggunaan dua nama ini. Penggunaan dua nama ini. Pernyataannya berhubungan dengan apa? Kemampuan Allah mendatangkan sesuatu yang sampai tidak ada sudah dalam pikiran kita. Kita menganggapnya sesuatu yang sangat rendah. Walaupun di dalam batu yang sangat keras, di atas langit yang tinggi, berada di dalam bumi yang gelap, tetap pasti Allah datangkan. Kenapa? Karena Allah latif, maha lembut. Ada yang keluar dari kelembutan Allah. Ini makna kelembutan Allah ini luar biasa pembahasannya. Di antara arah maknanya, coba lihat kelembutan Allah. Kita rasakan dalam hidup kita. Sering-sering kita rasakan. Sering-sering kita rasakan dalam hidup kita. Kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita melihat Allah takdirkan begini. Kenapa? Kita tidak bisa lihat. Sebab apa? Hikmah di balik takdir itu terlalu lembut. Sebab datang dari Al-Latif. Yang ternyata beberapa lama setelah itu, astagfirullah, ternyata yang Allah inginkan adalah ini, kebaikan besar untuk saya. Baru sadar. Sementara awalnya dia berkata, kenapa ya? Belum nampak. Ada orang yang tertimpa penyakit, penyakit ini atau tabrakan ini, patah tulang dan kenapa? Padahal mau pergi ta'lim lagi. Kenapa Allah? Muncul, ya Allah, kenapa saya tertimpa ini? Kenapa besarnya biaya habis semua celengan apa semua? Kenapa? Ternyata sebulan setelah itu nampak hikmahnya. Oh, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Berganti hartanya, berganti kerja. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh selama proses tadi. Ternyata dia Allah inginkan. Baru dia sadar. Ini latif. Takdirnya Al-Latif. Lembut. Tidak ada yang bisa lepas. Kami ikhwat. Bagaimanapun amalan kita, disertai dengan niat yang sehalus apapun niat itu, tidak akan bisa lepas dari Al-Latif. Apalagi Al-Latif ini, dia pula Al-Khabir. Yang rincian segala sesuatu sangat jelas baginya. Menyatu. Dan ini metode hikmah dalam memaparkan ilmu. Ilmu tentang nama dan sifat Allah. Ini. Ini adalah pendalaman dua hal tadi. Hal yang tadi, yang dua, intinya apa? Tauhid. Jangan lakukan kesyirik. Kesyirikan. Kemudian, bakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Ilmu tentang Allah. Ma'rifatullah. Ilmu dalam mengenal Allah. Yang dipahamkan kepada kita adalah kekuasaan Allah, kehebatan Allah, yang langsung dihubungkan dengan negeri akhirat. Dilengkapi dengan hujjah melalui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah, materi terhebat dalam pendidikan yang harus dikuasai oleh setiap pendidik, ilmu tentang nama dan sifat Allah. Sini. Tidak akan pernah sempurna tauhid kecuali hanya mengenal nama dan sifatnya. Tidak akan pernah benar bakti kita kepada kedua orang tua kecuali hanyalah ketika kita melakukan bakti di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin kita kenal nama dan sifatnya. Demikian seterusnya. Dan harus kita akui di Indonesia, ilmu tentang nama dan sifat ini hancur ini. Luar biasa. Hancur-hancuran dalam perkara ini. Saya banyak di Indonesia, ilmu nama dan sifatnya asfariyah. Kalaupun belajar kitab langsung dari ahli sunnah, gimana pemaparannya? Gimana sentuhannya? Alikhwah rahimakumullah. Ketahuilah, ilmu yang terhebat dalam Quran dan sunnah adalah ilmu tentang nama dan sifat Allah. Ayat yang baru kita baca memberi ilmu tentang bagaimana mengenal Allah. Lihat Al-Quran. Ya bunayya innaha intaku mitkhala habbatin min khardak. Dan seterusnya. Ini ilmu? Ilmu yang dipahamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim memahamkan kepada anaknya? Langsung ditekankan dengan inna allaha latifun khabir. Oh iya, cocok. Langsung montak itu. Sehingga apa? Langsung terpahami pula. Oh begini caranya memahami nama dan sifat Allah. Dan betapa banyak ayat-ayat diakhiri oleh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kepada kita bahwa hukum-hukum, ilmu-ilmu dalam Quran itu pasti berhubungan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini arah ilmu. Bahkan di sinilah jalur semua ilmu yang mengantar untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kebesarannya, mengenal keagungannya, mengenal kelembutannya, mengenal kedalaman ilmu dan pengetahuannya, mengenal ketinggiannya, mengenal kemuliaannya, mengenal keperkasaannya, mengenal kerahsiatannya, mengenal segala kehebatan dan kemuliaannya yang tiada tandingannya. Di sini arah ilmu. Apapun ilmu yang kita pelajari ketika tidak mengarah ke sini, maka kita belum berilmu. Harus arahnya ke sini. Untuk semakin mengenal kebesaran keagungan Allah yang puncaknya kemana? Supaya la tusyrik billah, semakin selamat dari syirik, semakin mantap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arah semua ilmu. Ini mirip dengan metode pengajaran dalam ayat kursi, ayat terhebat. Coba lihat ayat kursi jamaah, ada ayat yang lebih hebat darinya? Tidak ada. Apa ilmu yang terdapat dalam ayat kursi? Allah adalah, kita pernah terjemah seperti itu, Allah ini mubtada. Berarti selanjutnya adalah. Allah adalah. Ini ayat kursi. Allah adalah la ilaha illahu. Ini yang pertama tentang Allah. Bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Selanjutnya apa? Ilmu tentang nama dan sifat. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Terus. Wa huwal aliyyul adzim. Semua ilmu nama dan sifat ini untuk apa? Untuk menekankan ilmu yang pertama. Allah adalah la ilaha illahu. Karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diperintah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus apa? Arah ilmunya jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus kesini arah ilmunya Nabi Muhammad. Padahal ini ayat turun setelah apa? Nabi Muhammad sudah jadi Nabi dan Rasul. Dan betapa banyak sahabat sudah di atas la ilaha illallah. Mengilmui, meyakini, mengamalkannya, mendawahkannya. Tapi kenapa disuruh mengilmui lagi? Sebab disinilah arah ilmu. Pengajaran kita, dakwah kita, materi kita, silabus kita, pendidikan kita, kurikulum kita, harus seluruhnya mengarah ke sini. Untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, guna semakin kokoh di atas la ilaha illallah. Sebab inilah ukuran iman kita. Al-iman beda wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, apa yang tertinggi? Qawlu la ilaha illallah. Di sini jadi gelar berpacu ini dia. Iya. Bukan S1, S2, S3. Rendah itu. Masa sampai S3 saja? Buat sampai S tanpa batas. Iya, apa susahnya buatan manusia? Iya. Apa susahnya? Kenapa enggak buat S4? Iya, nanti di sini buat S4 saja. Iya. Nanti buat lagi S5. S7. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini jenjangnya tanpa batas. Seluruhnya diukur pada kehebatan dalam berla ilaha illallah, dalam mewujudkan ibadah murni kepada Allah dan selamat dari syirik, syirik yang semakin halus. Ingat, di antara bentuk syirik kata Nabi, ada yang kelembutannya, halusnya seperti semut yang berada di kegelapan malam, yang melangkah di atas batu yang keras. Kita bisa deteksi di atas batu dia melangkah, semut hitam dalam kegelapan. Bisa ditahu? Kekuatan tauhid yang sangat luar biasa terangnya bisa mendeteksinya. Itu tidak akan bisa kita jangkau itu kecuali harus terus menambah ilmu. Ini proses ilmu, proses pendidikan harus terus mengarah itu. Iya. Tidak ada habisnya belajar. Dan arahnya jelas. Kemana arahnya? Kepada Allah. La ilaha illa. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Terus. Al-ikhwah rahimakumullah. Lanjut. Ya bunayya aqimish shalah. Baru masuk sholat. Baru masuk nasihat sholat. Wahai anakku, aqimish shalah. Tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak kepada yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegah terhadap kemungkaran. Wasbir ma'asabak, bersabar terhadap apa yang menimpa engkau. Inna dzalika min 'azmil umur, sungguh perkara itu merupakan kekokohan segala urusan. Satu ayat ini mengumpul luar biasa banyak wasiat. Saya simpulkan, waktu membatasi kita, cermati betul. Perintah sholat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang mungkar. Kalau sudah masuk ini, harus disusul yang keempat, bersabar. Allah tutup dengan kalimat, sungguh hal ini, min azmil umur. Apa azam umur itu? Kita tahu Nabi dan Rasul paling mulia siapa? Ulul azmi. Ulu pemilik azam. Pemilik azam. Sekarang Allah buka rahasia azamnya urusan itu di mana? Di sini. Azamnya urusan itu ada di sini. Berarti jamaah, kalau ayat sebelumnya sudah membuka ketinggiannya, ayat ini langsung memaparkan jalur ketinggiannya. Yang tertinggi, terhebat harus di atas ini. Berarti pendidikan dalam Islam adalah pendidikan terdahsyat yang tidak akan pernah mengenal cukup. Yang akan terus mengejar ketinggian, kehebatan, kemuliaan seterusnya. Sampai kapan? Sampai mana kulmuat dapat menjemput. Ini yang harus kita giatkan. Tanggung jawab terlalu besar. Disinilah kita harus berpacu. Orang kafir mempunyai cita-cita, setinggi langit. Kecil bagi kita. Sebab kita di atasnya langit. Kalau sekedar setinggi langit itu masih rendah. Iya. Apalagi kalau hanya cita-cita dalam apa seperti katak dalam tempurung. Iya. Cita-cita kaum muslimin menjangkau langit. Melewati arsy. Ingin melihat wajah Tuhannya. Ingin dekat dengan sedekat-dekatnya. Dan tidak akan bisa diperoleh perkara itu kecuali harus dengan perkara yang paling hebat. Apa yang ada di hadapan kita? Wasiat Luqman kepada anaknya. Ingat, Luqman telah dibuka, diberitahu oleh Allah untuk mampu melihat perkara yang paling dahsyat dalam kehidupan. Perkara yang paling hebat dalam semua urusan. perkara yang paling luar biasa dalam ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Luqman ungkap juga dalam nasihat anaknya. Sebab itulah hikmah. Sesuatu yang dirasa hebat dikeluarkan supaya yang lain merasakan hebatnya. Jadi orang yang bijaksana tidak akan mungkin kikir dalam memberi ilmu. Beda ilmu-ilmu dunia, rahasia. Tidak boleh kalau saya pecah. Tidak boleh. Ini harganya miliaran ini. Kalau ilmu agama, justru nilainya ketika semakin terbuka. Dan bukan miliaran ukurannya. Itu miliaran itu ukuran hanya untuk orang Indonesia. Indonesia pakai. Ukuran dalam agama. Kalau dalam hadis-hadisnya lagi ukurannya apa? Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Nah, itu ukurannya. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Ini perbandingan. Sebab perkara agama itu kedahsyatan. Yang ada di hadapan kita. Ini perkara agama yang terdahsyat. Aqimis shalah. Tapi ingat. Kapan ini datang? Setelah? Proses sebelumnya. Jangan lupa. Ini di pertengahan yang muncul ini. Jangan langsung ini. Kita banyak-banyak. Kita menginginkan anak kita apa? Oh, langsung jadi bagus sholatnya. Sementara dia sendiri amburadul sholatnya. Salah besar. Banyak-banyak kita menginginkan santri kita langsung menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya. Gimana caranya? Ini perkara dahsyat. Luar biasa. Kewajiban sholat kapan? Tahun ke-10. Setelah melewati proses pemapangan, pemaparan, penggemblengan la ilaha illallah yang sangat hebat, baru turun kewajiban sholat. Lihat, la tusyrik billah, ini yang pertama. Kemudian langsung dihubungkan dengan bakti kepada orang tua, sebab sering dipertentangkan. Kemudian langsung masuk kepada perkara ilmu tentang nama dan sifat Allah, kebesaran, keagungan Allah, yang langsung dihubungkan dengan hari akhir, hari akhirat. Amalan pasti didatangkan sekecil apapun juga. Innallaha latifun khabir. Baru masuk. Aqimis shalah. Oh, kalau sudah seperti ini, sholatnya pasti tegak. Kita ingin sholat kita seperti itu, seperti itu. Wa'mur bil ma'ruf. Ajak kepada yang ma'ruf. Wanhanil munkar. Ini bergandengan. Kalau orang sudah masuk menegakkan sholat, itu pasti. Tidak boleh tidak. Sholat yang benar mengantar. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah terhadap yang munkar. Itu pasti. Sholat yang benar. Kalau orang sudah benar sholatnya, dia tidak akan berdiam diri, membiarkan sahabatnya saja yang berdakwah, membiarkan temannya saja yang terlibat dalam kebaikan dakwah. Tidak, dia tidak akan berdiam diri. Kalau sholatnya sudah benar, sholat yang benar akan mengantar hamba untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau sudah masuk sini, yang keempat wajib, wasbir alama ashabat. Inilah azam umur. Kemudian menyusul. Wala tusair khaddaka linnas. Dan jangan kamu palingkan pipimu linnas kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi maraha. Dalam keadaan berbangga diri. Inna Allah, sungguh Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, kulla mukhtalin fakhur, setiap mukhtal yang takabur dari sisi gaya penampilan, fakhur yang takabur dari sisi ucapan. Waqsid fi masyir waghdud min sawti inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ayat terakhir. Waqsid, pertengahanlah dalam berjalannya engkau, penuh maksud dalam berjalan. Wadbut min sautik, rendahkan suaramu. Inna angkaral aswat, sungguh semungkar-mungkar suara. La sautul hamir, adalah suara keledai. Kalau kita lihat dua ayat yang terakhir ini, pertama dia berbicara tentang adab bersikap kepada sesama manusia. Iya, ini baru masuk ya. Ini. Di situ sudah ada gambaran bahwa arah pendidikan jangan hanya yang berhubungan dengan Allah, orang tua. Iya. Salat dan arah pendidikan harus menekankan adab. Bagaimana cara bermuamalah, bersikap dengan sesama manusia. Yang disebut Luqman sebagai nasihat wasihat terhadap anaknya, ini adalah adab tertinggi yang merupakan kunci adab dalam bersikap terhadap manusia. Ini kuncinya. Banyak sekali pembahasan adab. Baca Al-Adabul Mufrad. Ya, itu luar biasa kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu taala sudah memilahnya yang sahih, yang dhaif. Luar biasa. Iya, sebagian ulama sudah mensyarahnya lagi. Luar biasa. Mau dikembangkan? Buka. Iya. Syuruhat Hadits. Baca syarahnya. Iya. Baca kitab-kitab, iya, ayat-ayat tafsir. Iya, tafsir-tafsir yang menjelaskan perkara itu. Oh, akan semakin hebat. Iya, kemampuan ilmu dalam perkara itu. Hanya ini adalah hikmah. Bukan sembarang ilmu yang akan diungkap di sini. Iya. Saya berbicara tentang hikmah itu apa? Orang yang hikmah itu apa? Tidak semua ilmu yang diungkap. Yang akan diungkap adalah ilmu yang tepat guna. Terhebat. Betul-betul pas. Terhadap anak kita jamaah. Dalam mendidik adab dan akhlaknya. Perhatikan betul perkara ini. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu tusair khaddaka linnas. Iya. Maknanya, ini makna kalimatnya setelah jadi. Jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena menganggap diri lebih dari yang lainnya. Kalau asal penggunaannya seperti unta yang terkena penyakit sa'ar. Ada penyakit menular unta. Ketika kena, unta akan gini-gini. Kalau kena itu, Allah gunakan ini kalimatnya, dia digunakan kiasan. Jangan kamu melakukan kebodohan seperti itu. Yang dilakukan oleh hewan berpaling dari manusia, takabur. Jadi ini kalimat betul-betul mengena. Kalimatnya dia, sindirannya luar biasa hebatnya itu, menusuk betul. Tetapi lafadznya betul-betul santun. Ini lafadz ini kalau didalami dalam tinjauan bahasa, luar biasa ini lafadz ini. Mengena dalam mengeritik, tetapi lafadznya betul-betul santun. Ini memang mau menjadi hukama harus banyak membaca ini sehingga bisa mempertimbangkan mana lafadz, tingkatan-tingkatan lafadz. Al-Ikhwah rahimakumullah. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan tayyib, yang pertama dulu. Berarti apa? Ini larangan. Orang dalam memahami larangan nanti benar kalau kita pahami lawannya. Sebab larangan itu dimaksudkan supaya kita memahamilah lawannya. Kalau di atas, jangan melakukan kesyirikan. Supaya kita paham apa? Berarti kita diperintah bertauhid. Jelas? Wala tusair khaddaka linnas. Berarti apa? Kita diperintah apa? Berhadapan. melihat, hadapkan wajah dengan senyum, masya Allah, luar biasa adab. Ini adab. Tetapi intinya adalah menggugurkan ketakaburan. Sebab ada juga orang tidak menghadap ke lawan bicaranya, iya, bukan karena takabur, tidak masuk di sini. Iya. Mungkin dia lagi menulis, iya. Iya, kenapa? Lagi tanggung. Iya, terus-terusan saja. Iya, ini jangan, oh ini tuh soal ini. Anda. Beda kan ya? Atau orang lagi mengendara. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah itu sombong sekali, tidak noleh-noleh. Gimana mau noleh sementara? Lagi konsentrasi di depan. Jelas ya? Maksud, karena menganggap diri lebih. Keharamannya diletakkan di situ. Tetapi sungguh indah ketika disertai dengan menghadapkan wajah dengan senyum, adab yang sangat luar biasa. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan maraha. Ini takabur lagi. Maraha berjalan dalam keadaan ini membanggakan diri. Apakah dalam bentuk penampilan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkara-perkara yang untuk dipuji manusia. Berjalan di muka bumi dalam keadaan ujub, menganggap diri lebih dari yang lainnya. Berjalan di muka bumi dalam keadaan takabur, merendahkan yang lainnya. Berjalan di muka bumi dalam keadaan menolak kebenaran. Ini marah. Berjalan di muka bumi dalam keadaan berpenampilan untuk dibesarkan, diagungkan. Berjalan di muka bumi dalam keadaan melontarkan kalimat-kalimat yang merupakan perkara-perkara jahiliyah, pembanggaan terhadap diri. Larangan ini langsung diikat dengan, coba lihat, semua ikatannya dihubungkan dengan Allah. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak mencintai semua mukhtal, takabur dalam penampilan, lagi fakhur, takabur dalam ucapan. Hikmah besar jamaah, seandainya kita menguasainya. Semua larangan, semua perintah, semua ajakan, semua pemberitahuan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, hubungkan dengan nama dan sifat Allah. Didik diri kita dulu sih. Kita akan menjadi merasakan kekuatan hikmah. Betul-betul hebat pendidikan itu. Kita langsung dididik dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya suka berpakaian indah." Sehubungan dengan ini, gimana saya takabur ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan itu. Bukan itu takabur. Kata beliau alaihi salatu wassalam, takabur al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu, kamu menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Itu takabur. Ketika orang berpakaian indah, maka pakai hadis. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah maha indah dan menyukai keindahan. Luar biasa keindahan. Di luar ketika didasari dengan keindahan hati. Alihwah rahimakumullah. Jadi bedakan ya. Bukan takabur. Kalau orang misalnya, ada orang misalnya, ayo beli kendaraan baru, takabur atau tidak? Wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di muka bumi marha. Ayo, takabur atau tidak? Ayo, gimana hukumnya? Takabur atau tidak? Kembali ke maksud. Marha hal menjelaskan kondisi. Kalau membeli mobil dengan maksud membanggakan diri dari tetangganya, masuk haram. Adabnya sangat buruk, keluar dari hikmah yang teramat besar. Tapi saya perlu kendaraan baru. Motor yang dulu, tidak sampai ke tempat pengajian, sering bocor. Saya beli ini untuk supaya lebih mantap. lebih ini, lebih, lebih, lebih. Dengan maksud-maksud kebaikan. Maka tidak mengapa. Niat yang membedakan. Jelas ya? Waqsid fi masyid, waqdud min sawtik. Ini adab dalam berjalan dan bersuara. Dalam berjalan, harus pertengahan. Maksudnya, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Pertengahan. Atau dengan makna, dengan maksud. Kita menempuh semua jalan, itu jelas maksudnya kemana? Paham? Terdengar azan. Lihat, kita datang ke masjid, ada maksud? Maksud sholat, apa akibatnya? Langkah pertama, sudah melahirkan dua hal. Gugur dosa dan terangkat derajat. Coba lihat. Coba lihat adab luar biasa dalam Islam jamaah. Ketika diterapkan melahirkan kebaikan-kebaikan besar. Ada maksud. Iya, betul-betul menginginkan perkara itu. Betul-betul menginginkan kebaikan itu. Terus gimana lagi langkahnya antum ketika lebih jauh dari masjid? Mau ada yang puluhan kilo, mungkin sampai ratusan kilo ke tempat ta'lim. Maksud. Waqsid fi masjid. Betul-betul diinginkan itu. Semakin hebat keinginan itu, semakin luar biasa pahalanya. Kemudian terakhir, waghdud min sautik. Rendahkan suaramu. Terkhusus di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi sudah wafat. Rendahkan diri kita di hadapan sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Masuk di dalamnya ketika ada orang yang menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diam. Ini ucapan manusia besar yang tidak berucap kecuali hanya dari wahyu. Diam. Ini adab yang sangat luar biasa. Waqdud min sawti. Kita diberi ilmu supaya apa? Tidak menjadi orang-orang seperti pasar, teriak. Inna ankara aswat la sawtul hamir. Sungguh semungkar-mungkar suara, suara keledai. Memang diantara hewan yang selevel dengan keledai, kuda dan yang sejenisnya, ini keledai yang paling heboh suaranya. Saya pernah dengar sekali di Yaman, luar biasa. Kaget saya, suara apa itu? Itu suara melengkung. Tetapi waduh, di telinga betul-betul tidak enak didengar. Ini kembali Allah gunakan metode tamtsil, memperumpamakan jeleknya sesuatu dengan memperumpamakan sesuatu yang jelek dan dipahami memang itu jelek. Mudah dipahami. Ini metode hikmah dalam mendidik. Ingin memahamkan sesuatu, cari sesuatu yang jelas dipahami oleh anak didik kita. Untuk memahamkan bahwa hal itu adalah jelek. Disinilah kehebatan hukama dalam mengungkap contoh-contoh. Terakhir. Ilmu terakhir ini memberi ilmu kepada kita. Agar supaya kita tidak mengangkat suara terlalu tinggi dalam berbicara. Kecuali di saat ceramah. Ya, lain halnya. Apalagi ceramah Jumat. Jangan ceramah Jumat. Innalhamdalillah. Nahmaduhu. Saudara-saudara sekalian, Nabi ketika berceramah Jumat, ihmarat wajuh, merah wajahnya. Ka'annahu mundiru jaysh. Seperti apa? Seperti memerintah pasukan perang. Sebab apa? Penekanan di saat Jumat itu punya metode tersendiri. Alihwah rahimahumullah. Masuk di dalamnya mengangkat suara di saat sholat. Ini masalah paling hebat ini. Di pondok-pondok yang ada SD-nya. Yang banyak anak-anaknya saat berkumpul. Masuk, ribut sekali. Haram. Pernah Nabi sudah mau takbir Nabi. Nabi sudah mau takbir. Ada suara. Kata Nabi, Iyakum wahai syatil aswaq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tinggalkan suara-suara bising di pasar itu. Haram. Apalagi di saat musolat sudah. Rendahkan suara. Kita disuruh beradab dalam berucap. Iya. Berucap itu harus jelas, terdengar, penuh makna, betul-betul diinginkan kebaikan di dalamnya. Iya. Jangan sampai terlalu keras sehingga membuat orang. Iya. Apalagi di hadapan Nabi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti sholat dan semisal itu. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Tanya jawab, ini sehabis langsung ya, sehabis sholat kita jawab 1-2 pertanyaan. Setelah itu berakhir dua orang, insyaAllah. Sekian sholatnya.